kehadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bahwa ku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti di segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bahwa ku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Mendekat padamu.